Setuju? Rabies ora kena mandek joget, lak tabuane ora mandek. Setuju? Joget. Kene kene kene. Ya, joget. Budhe mriki budhe, selawatan budhe. Ayo. Ayo lek tabu lek. Salatullah ala Taha Rasulillah Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah wis kadung joget sak kemenge luput ramplopan. Assalamualaikum. Amma Badu. Apa? Kuwi ngobrol karo Budhe Yati kok moro-moro Amma Badu. Niku wis gelem rampung iki matur nuwun meneh tak terus tak kekrek cangkemmu kowe. Eh, takone Budhe, takone Budhe. Sopan. Aja nganggo cangkem tutuk. Piye iki niki kok kesupanan toto. Halus kene iki. Ngerti halus tak kandhani. Ha nggih. Ora kaya controngmu kuwi. Iki malah luwih sengae. Tak takon. Pelawak niku sesuk mlebu surga napa mboten? Pelawak niku mlebu surga tapi cangkeme mampir neraka. Ayo ora apa-apa dolan kok. Hatene arep wudhu tak nyilih rek ya ra. Ya kok emosi lho. Aja nesu lho ya. Aja nesu ra emosi. Wong juga nembe peng 5 tok kok. Sengit lho. Oke. Sik sik. Ambune ya Allah. Nah, nah, nah, sapa kuwi? Nek kowe. Tapi jenengan gagas, Pak Rabies niku lho, pekerjaane ora jelas. Modale namung MC, apa modal cocot. Nek ora kiai ngono tak jak gelut jan. Rene kiai ya mesake aku. Kula wingi sengit aku ning Kalimantan. Aku munggah panggung iki malah ana jamaah kandung ngeten. Kok kaya ra biasa matane aku ni yo beda kok. Wong bedane kaya ngene kok kaya ra biasa kepiye? Aku dirake ra biasa kudune bersoko sama. Musibah, Bro.

Tenan. Jane Bu Bupati niku piyayine apik lho. Kula wingi ning Kabupaten Wiyakwardi napa irunge kar ditambalke kok. Asri bener ya. Irunge bocor apa, Mbak? Irungmu bocor apa? Kok karo ditambalke? Maksude di Maksude karo Bu Bupati arti go ning Singapura arep dioperasi suntik solikin. Kleru Gus. Apa? Silikon. Oh, silikon. Tak pikir solikin. Silikon yang senyuntik niku solikin. Lawang irunge dawa kaya bupati malah iso cepet mati. Kok iso ngaten? Mambekane boros kok. Tur lapilek mesti upile gede-gede niku malah. Niki ketoke guyon nggih, tapi nyuwun sewu, ilmu soal rezeki niku ora iso dinalar kanggo utek budhe. Nggih napa mboten? Lagu Gusti Allah niku pun ngersake innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Gusti Allah niku ndadekke wong kere langsung sugih saged kok. Contone sinten budhe? Sak labah. Wong sugih gaya dimblekke karo Gusti Allah saged contone Korun. Korun niku bondone okeh ra umum. Ngatane lak Gusti Allah ngersake blek. Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja. Contone sinten? Dawud. Dawud itu namung tukang ngarit, perang karo Jalut menang dadi raja. Allah mampu menjadikan raja diraja jatuh terhina, contohnya sinten? Fir'aun. Bahkan Allah mampu napa? Menjadikan seorang perempuan ra tau pacaran, ra duwe bojo iso meteng. Sinten? Maryam. Mung kula pesen ibu-ibu anake aja melu-melu Maryam. Mau tak dadi lagu Maryam Soto Laila. Mari. Cek kelingan to, guys. Nesu. Cek kelingan Maryam Soto. Mila nyuwun sewu, urip niku namung sak derma. Sing sugih ora usah gaya, wong sugih niku namung titipan. Sing kere ya ora usah gresula, wong gresula nyuwun sewu, kere niku nggih namung sak untara. Sesuk awakmu wis mati ra ketok, kere. Anu gini kere sak jeke, Gus. Aku mau santai kok pokoknya. Nek kula gumun ibu deh. Kula gumun. Kok gumun? Bapaknya rupanya kaya gini anaknya ganteng kok. Si. Aku lah jadi bertanya-tanya. Si Whisky? Bapaknya rupanya kaya gini anaknya ganteng. Aku takon ini saat janjannya anaknya rabies tenan apa dudu? Sanes. Lah anaknya siapa? Ini kok hasil lili kawin suntik kok. Ini aku ingin berpadu rabies ya roh. Ini masa aku rurung ke anakmu? Mbon, Mbak. Oh ya wis syukur alhamdulillah padu rame ya ampun. Lah gara-gara napa Budi? Lah nganu niku ra agek duwe napa putu anyaran, Gus. Nggih. Niku ra agek dimiki karo mantune. Terus lah kok ora biasa iku ndelok kene mimiki niku. Agek didelok ngeten to, Gus. Nganu dhek ngelem, waduh putuku pinter enak banget ya le. Heeh, aduh lah dilalah wis ki teko. Ngantil bapakne. Gara-gara delok susu niku wau. Diantel kali bapakne kali muni. Pak, iki kitekku kok mbok delok ki piye ngono. Terus rabies jawabane napa? Ah rabies enten lho, kok kowe nesu le. Lah iki kitekku wae, Pak. Terus rabies muni ngaten lho le. Aku ki mung delok kaya ngono kok salah. Kowe iki dhisik ngemotheke mbokmu ki rong taun lho. Aku ra nesu. Ya le ya wingi. Pokoke tobat anak niku apa nun. Tak elekke niku ya. Okay. Ning bayine rabies niku ora tau mentil. Huh? Ora tau nyusu. Kok ngoten? Lah wong kat lahir niku rabies cangkeme wis kados ngoten iki. Lak nyusu lah ya entek susune mbokne niku. Ora mung entek kaya dibrakoti kae. Porwang saku aku ki iwak sing laut ya. Mila nyuwun sewu. Urep namung sama dia. Mila wonten kitab menika dipun ngendikaken arih nafsaka minat tadbir. Urep niku ora usah kakean ngatur, wong urip niku wis ana sing ngatur. Menungsa sama dia nderek aturan. Pokoke lan nderek aturane Gusti Allah niku selamat. Kula nderek aturane Gusti Allah, kula selamat. Budayati nderek aturan selamat. Mboten niku pejabat nderek aturan ya selamat. Lah orang dari aturan yo dicekel KPK, nggih napa mboten? Contone bupati musing biyen aku. Dongake Bu Bupati niki muga-muga selamat. Amin. Amin.